Oke, Mitra Pesis, kita sambung kembali bersama Biang Penasaran Kavi Kurnia dan saya Dona Oriza dalam Kavis Break Pas FM. Nah, ini dia. Kalau ngomongin tentang ritual marketing ya, Bang, kan sudah dilakukan nih aktivitasnya. Misalnya sebuah perusahaan atau sebuah produk melakukan ritual marketing itu. Nah, lalu ada yang namanya followers nih, Bang. Tiba-tiba semuanya ngikut. Sama persis. Gimana tuh, Bang? Apa yang harus diperbuat oleh kita yang memiliki ritual marketing yang pertama kali mencetuskannya? Mesti siap-siap ganti yang lain atau cuek-cuek aja melihat banyak yang mengikuti gaya dari ritual kita? Ya, harus menciptakan inovasi baru kan. Tapi biasanya kan begini, apa yang bisa dijiplak orang itu adalah masa lalu kita kan, gitu loh. Apa yang belum kita kerjakan nggak bakal dijiplak orang di kepala kita kok, ya kan. Jadi kalau apa yang telah kita kerjakan dijiplak orang kan akan lama-lama akan bicara, oh ternyata memang yang ini apa yang asli adalah yang itu, yang pertama kali dulu melakukan gitu. Jadi kalau menurut saya nggak usah takut lah dijiplak itu. Yang penting Anda harus bikin inovasi-inovasi baru. Nah, kemudian sebenarnya inti dari ritual marketing sendiri, Bang, apa sih tujuan kita nih sebagai entah itu produsen, pengusaha sebuah produk sendiri melakukan ritual marketing lebih dalam seperti apa, Bang? Sebenarnya sih yang kita ingin lakukan adalah kalau kita punya produk itu punya level of keaslian yang berbeda dengan orang lain, lebih otentik, lebih grass gitu loh. Dan itulah sebabnya mengapa kita melekatkan produk kita dengan ritual-ritual tertentu gitu loh. Itu yang ingin kita, sehingga orang bisa mengatakan, wah, kalau dia agak berbeda misalnya dengan produk-produk yang lain misalnya gitu loh. Gitu loh. Jadi misalnya contoh gini, kalau kita makan daun singkong gitu loh, misalnya di berbagai restoran Padang itu daun singkongnya biasa begitu. Tapi kalau Anda makan di restoran Garuda gitu loh, daun singkongnya ditumbuk gitu loh. Jadi beda gitu. Artinya hal-hal yang begitu kan memang untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Jadi itu yang biasanya menyebabkan mengapa orang melakukan hal-hal yang berbeda dan kemudian itu menjadi suatu tradisi, menjadi suatu ritual gitu loh. Karena simply gitu loh, bahwa itu dilakukan dengan hal yang sangat berbeda. Artinya tetap gak perlu ada ketakutan tersaingi oleh para followers ya, Bang? Gak usah takut. Ya. Kalau jagoan mah tetap jagoan deh. Mau disaingin kayak gimana juga tetap jagoan deh. Saya suka ilfil loh, Bang, kalau lagi sederet itu jualan semua sama, silakan kak sama semua kakaknya siapa gitu ya. Ngomongnya gini, mari misalnya kan mari nasi campurnya mbak gitu, yeah. Atau mari nasi padangnya mbak. Saya suka ngeledekin, mari kemari. Kalau gue sukanya ini ya, mau boleh tapi dibayarin ya. Dasar maunya gratisan. Bang, ini mungkin satu sebelum kita menutup nanti, Bang. Seberapa sering sebaiknya kita mengganti ritual marketing itu atau seberapa sering kita melakukan ritual marketing itu, Bang? Biasanya sih kalau tradisi itu sedemikian melekat biasanya sih terlalu banyak ritual juga nanti membingungkan. Jadi biasanya marketer yang jago dia akan memilih hanya beberapa ritual yang telah melekat betul dengan produknya dan itu yang dipertahankan. Oke. Last nih, Bang. Last but not least ya. Apa lesson to learn kita sore ini secara keseluruhan dari ritual marketing di Kavis Break? Pelajaran yang paling utamanya gini. Semua orang bisa maksa nasi goreng misalnya, semua orang bisa masak nasi goreng. Tapi menyajikan nasi goreng itu dengan cara yang berbeda, dengan penampilan yang berbeda, sebenarnya kunci keberhasilan dari sebuah nasi goreng ada di situ. Bukan hanya dari rasanya gitu loh, tapi bagaimana cara kita menyajikannya, menampilkannya, dan bagaimana ritual memperlihatkan bahwa itu dibuat dengan ritual tertentu dan membuat orang menjadi terpesona dan bercerita tentang nasi goreng itu adalah ininya yang sesungguhnya, rahasia keberhasilan yang sesungguhnya. Oke, Mitra Bisnis, semoga apa yang diperbincangkan sore ini dan input dari Bang Kavi mengenai ritual marketing juga bisa membawa Anda kepada sebuah usaha yang lebih baik lagi ke depan, yang memperhatikan customernya tuh maunya seperti apa gitu. Jadi Anda sendiri juga memang benar-benar ada tujuan untuk memanjakan, menyenangkan customer Anda gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bang Kavi sudah hadir sore ini. Bisa nanti kita ketemu lagi dengan topik lain ya Bang. Ya, mudah-mudahan minggu depan kita juga pengen undang Anda untuk berpartisipasi dengan Bang Kavi. Sudah ada yang baru-baru ya, bisa buat dibagikan oleh Mitra Bisnis. Tetap dengan sebuah buku itu, kasmaran ya judulnya Bang ya, sebuah novel karyanya Bang Kavi. Juga nanti ada t-shirt keren, jauh-jauh dikirim dari rumah pelancong buat Mitra Bisnis. Nah, jadi seperti apa pengen dapetin hadiah-hadiahnya, jangan lupa nanti selalu join di Pas FM untuk Kavis Break, dan silakan kirim SMS di Kavis Break ya. Tapi untuk hari ini belum dulu, jadi minggu depan nih, nunggu Bang Kavi datang lagi ya. Terima kasih atas kebersamaannya, saya Dona Oriza, sampai jumpa. Itulah tadi Kavis Break bersama si biang penasaran, Kavi Kurnia. Sampai jumpa, Kavis Break.